Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa Roja TV dan juga Yufi TV dimanapun Anda berada, para pendengar radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, juga para pendengar radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 49 yang temanya adalah anak dan dasar-dasar keilmuan, ya. Anak dan dasar-dasar keilmuan. Yang kami maksud dengan dasar-dasar keilmuan di sini adalah bahwa seseorang, ya, orang tua itu memiliki kewajiban untuk menanamkan dasar-dasar keagamaan. Jadi seorang memiliki kewajiban untuk menanamkan dasar-dasar keagamaan kepada anak-anaknya, di mana seorang orang tua manakala dia memiliki anak, anaknya diusahakan bisa menyadari tentang pentingnya ilmu agama. Dalam arti bahwa anak-anak tersebut punya motivasi yang tinggi, punya semangat juang yang tinggi untuk mencari ilmu agama. Jadi seorang orang tua, baik bapak atau ibu, dia punya kewajiban untuk bisa memompa semangat anak-anaknya, putra-putrinya, supaya gemar mencari ilmu agama. Ini yang kami maksud dengan dasar-dasar keilmuan. Maka pertama kali yang perlu dijelaskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah bahwa mencari ilmu agama merupakan suatu kewajiban. Seorang tidak akan sempurna beragamanya kalau dia belum menjalankan yang namanya menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita melakukannya antara selain karena kebutuhan adalah karena kewajiban. Jadi kita ini punya kewajiban yang diwajibkan oleh agama kita untuk mencari ilmu agama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Lah muslimah bagaimana Ustaz? Ya sama, termasuk juga napa? Muslimah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika menyebutkan muslim itu bukan berarti cuma muslim laki-laki saja. Akan tetapi yang dimaksud dengan muslim di sini adalah orang Islam. Orang Islam itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi maksud dari Nabi SAW muslim di sini bukan berarti cuma muslim tok laki-laki, bukan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi inilah yang pertama kali kita tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita. Kita ajarkan, kita sadarkan anak kita bahwa ketika anak-anak tersebut belajar membaca Al-Quran, ketika anak tersebut belajar bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, bagaimana berakhlak yang mulia, itu semuanya adalah dalam rangka menjalankan kewajiban. Sehingga kalau kita tahu itu adalah kewajiban, bila dijalankan maka akan mendapatkan apa? Pahala. Kalau ditinggalkan berarti akan berdosa. Itulah kewajiban. Seperti orang yang sholat. Sholat niku kewajiban apa mboten? Kewajiban. Kalau dijalankan berarti mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Sama juga mencari ilmu itu sebuah kewajiban. Apalagi ilmu-ilmu yang primer, ya, ilmu-ilmu yang pokok, cara sholat, nggih, cara puasa. Bisa jadi kalau panjenengan tidak berangkat ngaji, panjenengan akan dosa. Jadi ngaji itu bukan sekedar sekedar berangkat gitu saja, enggak. Jadi kita melangkahkan kaki kita menuju pengajian untuk mencari ilmu-ilmu yang sifatnya primer, ya, ilmu-ilmu yang sifatnya pokok. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana cara berhaji yang benar kalau akan berangkat haji, bagaimana berakidah yang benar. Ini semuanya bagaimana cara mendidik anak yang benar, ya. Bagaimana cara berbakti istri kepada siapa? Suami, bagaimana suami mendidik istri dan anak-anaknya, bagaimana anak berbakti kepada orang tuanya. Ini semuanya ilmu-ilmu primer. Yang kalau misalnya tidak kita jalankan, tidak kita cari, maka kita akan berdosa. Sebaliknya, kalau kita lakukan itu, maka kita akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, pertama kali yang perlu kita tanamkan dalam jiwa anak kita bahwa, nak, mencari ilmu agama itu hukumnya apa? Wajib. Berikutnya, untuk memotivasi anak, kita perlu memberitahukan kepada anak bahwa ilmu itulah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Orang yang berjalan dengan adanya cahaya berbeda dengan orang yang berjalan tanpa adanya cahaya. Orang yang berjalan matanya sehat, ada cahaya, dia akan berjalan di atas jalan yang lurus dan tidak mudah untuk tersandung. Sebaliknya, orang yang berjalan tanpa ada cahaya, walaupun dia punya mata, maka kita akan dapatkan dia sering tersandung. Bahkan kadang-kadang bukan hanya tersandung. Dia mungkin akan terjerumus ke dalam sebuah lubang yang dia tidak tahu bahwa di depannya itu ada lubang karena gelap. Makanya perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Orang-orang yang punya ilmu, biasanya itu dia berjalannya lurus. Dia cara hidupnya itu jelas. Tidak mudah terombang-ambing. Sebagaimana istilah Indonesia, tidak seperti air di daun talas. Kancane ngalor melu, ngalor. Kancane ngidul meru, ngidul. Kancane ngulon melu ngulon. Ya. Enggak seperti itu. Orang yang berilmu, dia akan tahu jalan yang benar mana. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan istiqomah di atas jalan tersebut insyaAllah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak punya ilmu, dia akan gampang sekali terombang-ambing. Ya. Akan gampang sekali terombang-ambing fitnah. Oh, di sana gemeruduk ke sana. Oh, ke sana gemeruduk ke sini. Gak tahu apakah yang di sana benar atau salah. Hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya orang-orang yang punya ilmu agama, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan tahu mana jalan yang harus dia lalui. Dan kalau ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Itulah salah satu perbedaannya orang yang punya ilmu. Nah, ini perlu kita tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita. Nak, kalau kamu pengen tahu jalan yang benar, carilah ilmu. Ya, seperti kalau misalnya kita kasih contoh yang gampang saja. Kalau misalnya kita mau pergi ke suatu kota, kita harus tahu jalan yang menuju ke kota tersebut. Ilmu yang mengantarkan kita ilmu yang mengantarkan kita menuju jalan ke kota tersebut. Ya. Kalau misalnya kita tidak tahu, misalnya kita pengen ke Cilacap tapi nggak tahu jalannya, nanti bisa-bisanya sampai kemana? Pemalang, bukan ke Cilacap nanti. Karena tidak tahu jalannya. Orang pengennya ke Jakarta malah sampainya ke Surabaya. Orang pengen ke Aceh malah sampainya ke Irian Jaya. Gak tahu jalannya, tersesat. Sama juga orang yang tidak punya ilmu dalam kehidupan ini, dia akan tersesat jalannya. Ketika ada masalah, dia bingung bagaimana menyelesaikan masalah tersebut karena gak punya ilmu. Ini adalah salah satu hal yang kita gunakan untuk memotivasi anak kita menuntut ilmu. Selanjutnya, di antara hal-hal yang perlu kita tanamkan dalam jiwa anak kita supaya dia termotivasi untuk menuntut ilmu, bahwa kita jelaskan kepada anak-anak kita kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Siapa di antara kita yang tidak butuh makan dan minum? Yakin. Masing-masing dari kita itu pasti butuh makan dan minum. Makanya banyak di antara kita bekerja siang malam supaya bisa makan dan minum. Akan tetapi sayang, banyak di antara kita mau bekerja siang dan malam untuk mencari makan dan minum, akan tetapi untuk menuntut ilmu, waktu yang dialokasikan sangat sedikit. Gak tahu ini ibu-ibu biasanya menuntut ilmunya dalam seminggu berapa kali, Bu? Berapa kali, Bu? Seminggu, Bu? Seminggu sekali, Senin. Alhamdulillah, semoga tidak, Bu. Alhamdulillah, tiap hari Ustaz Radio Insan itu tak panjer di rumah. Alhamdulillah, kalau kayak gitu berarti. Nah, berarti ada kesadaran. Ya, karena berarti ada kesadaran. Ada sebagian kaum muslimin, kaum muslimat, begitu ketemu dengan pengajian itu dia akan terus setel. Ya. Ya, jangan cuma disetel tok nggih, Bu, nggih. Sekalian dinopo? Sekalian didengarkan, ya. Sekalian didengarkan. Kenapa? Karena kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Karena makan dan minum atau makan besar, seorang muslim atau seorang manusia dalam sehari paling membutuhkan cuma 3 kali saja. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, kalau ilmu itu bukan 3 kali dalam sehari kita butuhkan. Ilmu itu setiap menit kita butuhkan. Bahkan mungkin setiap detik kita butuhkan. Kalau tidak percaya, coba panjenengan bangun tidur. Begitu bangun, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Gimana kita bisa baca doa itu kalau kita enggak punya ilmu? Setelah kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus baca apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Tidur lagi berarti. Itu biasanya orang yang masih ngantuk banget itu. Masih ngantuk banget, belum pengen bangun. Nah, kalau kita sudah bangun membaca alhamdulillahi ahyana, kita akan bangkit pergi menuju kamar mandi. Pergi menuju kamar mandi. Ketika akan masuk kamar mandi, baca doa. Napa doane? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Butuh ilmu napa mboten? Butuh. Gimana enggak punya? Gimana akan bisa baca doa itu kalau enggak punya ilmu? Masuk kamar mandi pakai tangan, pakai kaki kiri, butuh ilmu lagi. Nuwun sewu, ke kamar mandi, nuwun sewu akan buang air, kecil atau besar, nuwun sewu, jongkok, butuh ilmu. Selesai itu, nuwun sewu akan maaf ya, akan istinja, akan cebok, pakai tangan kiri, butuh ilmu lagi. Ya. Keluar dari kamar mandi, membaca doa, terus wudu. Mau wudu juga butuh ilmu. Ya. Ilmu bagaimana cara berwudu. Setelah selesai wudu, butuh ilmu lagi bagaimana doa setelah wudu. Ya. Kemudian ganti baju, mau ganti baju membaca doa, butuh ilmu. Ya. Setelah itu akan melakukan sholat. Karena mungkin karena bangunnya mepet, akhirnya tinggal sholat witir. Ya. Apa yang harus dibaca, apa yang disunahkan dibaca dalam sholat witir, butuh ilmu. Subhanallah. Belum sempat kita berangkat ke masjid, sudah berapa ilmu yang kita butuhkan mulai dari kita bangun tidur. Coba sekarang ada enggak orang bangun tidur, begitu bangun langsung makan nasi goreng? Enggak ada. Ya. Paling ya ketika mau puasa itu pun juga enggak ujuk-ujuk bangun langsung makan, itu kayaknya sulit itu nggih. Seenak apapun makanan kalau orang bangun tidur itu masih sepet. Ya, lisan ini masih enggak enak gitu loh. Makanya orang bangun tidur yang dicari bukan makanan pertama kali, yang dicari adalah ilmu. Makanya tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan di sini bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dah. Lain lagi yang perlu kita jelaskan kepada anak kita untuk menyemangati mereka dalam menuntut ilmu adalah kita jelaskan bahwa orang-orang yang berilmu itu akan tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Sedangkan orang-orang yang berilmu itu akan diangkat beberapa derajat di atasnya lagi. Jadi orang-orang yang berilmu dan beriman derajatnya lebih tinggi daripada hanya orang yang beriman saja. Ya. Dan itu bukan hanya di akhirat, di dunia termasuk. Pernah saya sampaikan sebuah khutbah di beberapa tempat, antara lain di Masjid Agung Purbalingga, tentang kisahnya ulama-ulama yang mereka itu dari kasta rendah, dalam tanda kutip, agar tetapi dengan ilmu yang dimilikinya, dia bisa menjadi orang yang terhormat. Sampai raja aja DP-DP datang kepada orang tersebut. Nah, ada ulama-ulama yang sebetulnya ada ulama namanya Ibnu Abza. Ya. Ada ulama namanya Ibnu Abza. Kemudian ada Atta. Ya. Ada ulama namanya Atta. Ya. Dan ada ulama-ulama yang lainnya. Yang mereka itu dari kasta rendah, bahkan diceritakan ada sebagian dari mereka, maaf nuwun sewu, dia seorang budak hitam. Ya. Bukan hanya hitam kulitnya, sampai juga di antara kekurangannya itu adalah hidungnya. Saking peseknya, itu diceritakan oleh para ahli sejarah itu hidungnya seperti kacang. Hidung seperti nopo? Kacang, coba bayangkan panjenengan, irung kok kayak kacang. Nah, akan tetapi Karena dia memiliki ilmu agama, kekurangan fisik yang ada di dalam tubuhnya itu tidak akan berpengaruh. Dia dihormati bahkan sampai para raja yang dielu-elukan oleh para rakyatnya untuk menemui ulama tersebut, dia harus munduk-munduk, depe-depe datang kepada ulama tersebut. Dan itu sebenarnya bukan yang dicari oleh ulama, bukan itu yang dicari. Akan tetapi ini yang hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang-orang itu akan tinggi derajatnya walaupun memiliki kekurangan fisik dengan ilmu agama yang dimiliki. Ini terutama perlu kita sadarkan kepada anak-anak kita yang mungkin punya kekurangan fisik ya. Kadang-kadang kan anak nun sewu dilahirkan karena kekurangan. Mungkin ada yang anaknya nun sewu jalannya itu kurang, agak pincang. Ya, karena nun sewu mungkin kakinya agak pengkor mungkin. Atau mungkin ada anak yang maaf ketika lahir ternyata matanya agak nopo, agak juling. Ya. Atau mungkin bibirnya ada yang agak sumbing. Ya. Atau mungkin ada anak yang subhanallah anaknya kecil banget nun sewu alias napa? Alias cebol ya. Jadi kekurangan-kekurangan itu jangan membuat anak itu kemudian menjadi minder. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya sekarang, yang seperti itu dilahirkan dalam keadaan saking pendeknya, lehernya itu pendek banget. Lehernya pendek, pendek banget. Sehingga kalau dia berjalan itu kepalanya kayak mangslep. Kepalanya kayak masuk ke lehernya ini. Di antara dua pundaknya itu. Di mana-mana dia jadi bahan ketawaan. Sampai ibunya kasihan kepada anaknya. Kemudian ibunya berpesan, "Le, nak, ya, kamu ini dimanapun jadi bahan ketawaan. Ketahuilah nak, kalau kamu memiliki ilmu agama, kamu mumpuni ilmu agama kamu, niscaya orang-orang tidak akan mentertawakan kamu lagi." Ya, maka kemudian orang si anak tersebut mendengarkan nasihat orang tuanya, dia betul-betul mencari ilmu agama, ya, sampai mumpuni ilmu agamanya. Ternyata setelah itu dia menjadi hakim agung. Menjadi hakim agung bukan di sembarang tempat, di kota Mekah. Selama puluhan atau belasan tahun. Dan menjadi hakim yang sangat terhormat, orang-orang kalau sedang dihakimi sama dia, tidak ada yang berani macam-macam. Padahal punya kekurangan apa? Fisik. Dengan apa dia dihormati? Dengan ilmu. Ini kita baru bicara dengan derajat di mana? Di dunia. Belum derajat di akhirat, di surga. Derajat di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan derajat di surga. Orang-orang yang berilmu, dia mendapatkan kesempatan untuk menduduki surga yang tinggi. Makanya orang yang beriman itu hendaknya jangan memiliki cita-cita yang rendah tentang surga ini. Ada sebagian orang mengatakan, "Lah ya nang emperane ya ora apa-apa." Ya, ketika ditanya, "Kamu pengen surga di mana?" "Ya, nang emperane surga ya alhamdulillah." Jangan seperti itu. Ya. Kalau kita punya cita-cita ukhrawi, cita-cita akhirat, cita-cita kita harus tinggi. Kalau ditanya ke priwe pengen punya mobil berapa, kalau ditanya masalah mobil pengennya 10. Tapi kalau ditanya surga pengennya nang emperan. Gimana? Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa." Seandainya au kama qala SAW, seandainya kamu minta surga, mintalah surga napa? Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Karena firdaus itulah puncaknya surga, surga yang paling tinggi. Jadi kalau urusan akhirat, kita ini tidak boleh punya cita-cita yang rendah. Akan tetapi kita disuruh punya cita-cita yang tinggi, urusan akhirat. Ya. Tapi juga perlu dengan usaha. Di antara usahanya adalah dengan berusaha mengumpulkan ilmu agama sebanyak-banyaknya, diamalkan supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi. Lain halnya yang perlu kita jelaskan kepada anak, supaya anak termotivasi untuk mencari ilmu, adalah bahwa orang tidak akan hidup baik di dunia dan di akhirat kecuali seandainya dia itu memiliki ilmu agama. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Jadi kalau kita pengin tahu Allah ini menginginkan kebaikan kepada saya atau tidak, lihat apakah kita paham agama atau tidak. Kalau misalnya kita tidak juga paham agama, ketahuilah bisa jadi Allah itu tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi kalau misalnya dari hari per hari ilmu kita, pemahaman kita terhadap agama semakin tinggi. Ya. Hari ini ilmu kita bertambah dibandingkan kemarin. Maka ketahuilah insya Allah itu pertanda bahwa Allah itu ingin kebaikan untuk kita. Tapi kalau ilmu kita dari dulu sampai sekarang sama saja. Ya. Cara sholat tetap mempertahankan bagaimana dulu kita dapatkan dari nenek moyangnya, bagaimana caranya. Tidak berusaha untuk mendalami sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW cara beribadah itu seperti apa. Cara berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa? Tidak pernah ada perkembangan dalam kehidupan kita. Kita hanya sekedar puas mendapatkan apa, menerima mentah-mentah apa yang diwariskan oleh kakek nenek moyang kita. Maka ketahuilah bisa jadi itu pertanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Akan tetapi, sebaliknya, seandainya setiap hari kita merasa ilmu kita bertambah. Oh, saya kemarin belum benar zikirnya, tak benerkan sekarang zikirnya. Saya mulai dari zikir habis sholat yang benar bagaimana. Setelah itu kemudian zikir paginya yang benar kayak apa. Zikir sorenya benar. Setiap hari selalu ada perbaikan dalam kehidupannya. Cara sholatnya semakin baik. Ya. Kemudian cara bisnisnya semakin baik. Kalau dulu masih suka pakai sesuatu yang berbau riba, sekarang bismillah setelah tahu riba itu haram, saya tinggalkan itu semuanya. Berarti ada perkembangan menuju kebaikan di dalam kehidupannya. Kemarin mungkin saya masih kurang berbakti kepada suami saya. Setelah saya belajar ini, saya akan semakin tingkatkan kebaktian saya. Kemarin mungkin ada kekurangan di dalam mendidik anak-anak. Sekarang setelah saya tahu kewajiban tersebut, saya akan maksimalkan di dalam mendidik anak. Dalam arti selalu ada perkembangan menuju kebaikan dalam kehidupan kita. Maka saat itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah menghendaki kebaikan buat kita. Maka mari kita cek kehidupan kita masing-masing. Apakah semakin baik atau semakin jelek? Apakah semakin paham terhadap agama atau sebaliknya? Kalau semakin paham terhadap agama, maka itulah pertanda insya Allah bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Tapi kalau justru sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, bukannya semakin baik malah semakin tidak paham, semakin rusak, maka bisa jadi itu pertanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Yang terakhir yang kita jelaskan kepada anak-anak kita, bahwa orang belajar itu dengan izin Allah akan dimudahkan jalannya ke surga. Akan dimudahkan jalannya ke surga. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan pernah kita meremehkan pergi ke majelis taklim. Jangan pernah kita memandang enteng perjalanan yang kita lakukan untuk mencari ilmu agama. Walaupun mungkin ada di antara ibu-ibu yang nyepeda. Walaupun mungkin ada di antara ibu-ibu yang berjalan kaki. Walaupun mungkin ada di antara ibu-ibu yang desak-desakan di dalam angkot. Ya. Tidak perlu merasa berkecil hati. Sungguh semakin jauh jalan yang kita tempuh untuk mencari ilmu agama, maka akan semakin mudah jalan kita menuju ke surga. Inilah motivasi, ya, motivasi buat kita buat anak-anak kita agar kita tetap bersemangat mencari ilmu agama. Jadi jangan kita sekedarlah sekarang sudah ada radio lah nengumah baik. Kecuali kalau ada halangan lain masalah ya. Kalau ada halangan lain masalah. Enggak ada halangan, sehat walafiat, biaya ada, tenaga ada. Ya. Wah sudah ada televisi, enggak usah ngaji kita, enggak usah pergi ke majelis taklim. Enggak. Ya. Kalau saya ditanya Ustaz lebih afdol mana Ustaz? Ngaji di rumah sama ngaji di majelis taklim. Ya jelas lebih afdol ngaji di majelis taklim. Kenapa? Karena ada jalannya. Ya. Jadi Anda berjalan dari rumah menuju ke majelis taklim itu ibadah. Nah, sedangkan yang ngaji di rumah cuma dengerin aja, enggak ada jalannya. Itu pun kadang-kadang disambi. Nah, itu pun kadang-kadang disambi melakukan pekerjaan lain sambil mendengarkan pengajian, akhirnya ilmunya yang masuk pun jadi kurang maksimal. Maka kalau anak merasa mengeluh misalnya, kok jauh banget perjalanan sekolahnya menuju mungkin sekolah yang biasa-biasa, sekolah umum dekat, tapi sekolah agama agak jauh, sehingga membutuhkan perjalanan yang cukup jauh. Kita katakan, nak, gak usah berkecil hati, nak. Kamu melakukan perjalanan jauh itu adalah sama saja kamu sedang berjalan menuju kemana? Surga. Ya. Toh, kalaupun seandainya di jalan nanti terjadi apa-apa, na'udzubillahi min dzalik. Misalnya kecelakaan, misalnya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah menakdirkan, ternyata engkau meninggal dunia. Tidak perlu berkecil hati. Insya Allah itu adalah pertanda dimudahkannya jalan kamu kemana? Ke surga. Makanya ini nasihat dari kami untuk para pendengar, para pemirsa, para hadirat, para hadirin. Sekalian kami hormati bahwa orang-orang yang senantiasa setia mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sudah masuk. Ya, silakan. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materinya di kesempatan hari ini. Dan semoga kita semuanya dipahamkan. Dan Ustaz, kita akan lanjut ke pertanyaan Ustaz dari pendengar Radio Insani terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua mencarikan calon suami buat anak gadisnya dan pemuda tersebut menurut orang tuanya baik agamanya dan baik akhlaknya, apakah baik juga menurut Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya Ustaz, tafadhol. Apabila orang tua mencarikan calon suami untuk anaknya, kemudian Menurut orang tua baik agamanya, apakah itu juga baik menurut Allah, Ustaz? Kita lihat. Tergantung ya. Kalau menurut orang tua baik agamanya, apakah itu baik juga menurut Allah? Tergantung apakah orang tuanya ini punya ilmu yang mumpuni untuk menilai atau tidak. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang tua yang minim ilmu agamanya, sehingga ketika menilai, penilaiannya itu kurang pas sesuai dengan cara penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada sebagian orang tua cuma melihat lahiriahnya. Genduk ke, calonmu mukanya ganteng banget ke, awaknya sterek. Kemudian datangnya pakai nopo? Pakai mobil, mobilnya mobil mahal lagi. Nah, lihat ini, hantarannya. Oh, isinya kan barang-barang mahal. Berasnya aja beras. Nopo nggih sing larang nopo? Raja lele apa raja? Berasnya si sedane. Oh, daripada kemarin itu bawa ke sini berasnya beras Raskin. Nah, kalau misalnya penilaiannya seperti itu ya, ya berbeda dengan penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung apakah penilaian orang tua bahwa anak itu soleh, calon suami itu soleh atau soleh, itu tergantung bagaimana orang tuanya punya ilmu agama yang mumpuni atau tidak. Kalau misalnya orang tuanya punya ilmu agama yang mumpuni, ya, kemudian dia hati-hati dalam menilai, maka insya Allah semoga itu juga termasuk bentuk ikhtiar dia, dan semoga penilaiannya itu seperti penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya tergantung sebanyak apa ilmu yang dimiliki oleh orang tua tersebut untuk menilai si calon. Jadi kalau ilmunya mumpuni, ya, dan juga hati-hati dalam memilih, bukan hanya sekedar melihat penampilan luarnya, akan tetapi melakukan penelitian lebih dalam, ya, tentang pribadi si calon menantu tadi, dan berhati-hati, ya, semoga itu termasuk bentuk amal soleh orang tua, penilaiannya yang baik, dan semoga itu bisa menjadi calon yang baik pula buat anak perempuannya. Ya, silakan. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Yang selanjutnya, Ustaz, datang dari Ummu Farhan yang ada di Kembaran. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua menyekolahkan anak di sekolah umum sehingga anak banyak ilmu umumnya daripada ilmu agama, apa hal tersebut diperbolehkan, Ustaz? Biasanya para orang tua takut masa depan anak apabila sekolah di sekolahan yang berbasis agama. Dosakah orang tua yang berpikir seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Tafadhol, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan orang tua yang memilih memasukkan anaknya ke sekolah umum dengan alasan kalau masuk ke sekolah agama itu madesu? Napa madesu, Bu? Masa depan suram. Ya, arep mangan apa kok? Nanti mau bekerja apa? Apakah yang seperti itu berdosa? Pertama, sebelum saya sampaikan berdosa atau tidak, bahwa anak hidup di dunia, dia tentunya butuh ilmu dunia. Namanya juga hidupnya di mana? Di dunia. Ya, dia butuh ilmu dunia. Akan tetapi, yang perlu kita sadari bahwa ilmu dunia dan ilmu agama, walaupun sama-sama penting, akan tetapi lebih penting ilmu agama. Kenapa, Ustaz? Karena ilmu dunia itu sekedar untuk hidup di dunia selama 60 tahun, 70 tahun. Lah, ilmu akhirat, ilmu agama, itu untuk kehidupan berapa tahun? 600 tahun, 700 tahun, bahkan tidak ada akhirnya. Jadi bekal untuk alam akhirat, itulah ilmu agama. Makanya, kalau misalnya ada orang tua menyibukkan anaknya dengan ilmu umum, sampai terlalaikan dari mempelajari ilmu agama yang pokok, ya, ilmu agama yang pokok, bisa jadi orang tua ini berdosa. Kalau sampai melalaikan anak dari mempelajari ilmu agama yang pokok. Ilmu agama yang pokok ini kenapa, Ustaz? Ya, cara sholat, cara puasa, ngaji, cara membaca Al-Quran. Ya, cara puasa, akidah yang benar, cara berbakti kepada orang tua. Kemudian nanti ketika menikah, cara berumah tangga menjadi ayah, menjadi ibu, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya gara-gara mencari ilmu umum sampai terbengkalai, tidak mendalami ilmu agama yang prinsip tadi, bisa jadi orang tuanya berdosa. Terus bagaimana, Ustaz? Kita kan pengen anak kita ini bekerja. Subhanallah, sekarang saya tanya. Apakah kalau misalnya masuk ke sekolah umum, itu jaminan pasti ketika tamat dapat pekerjaan? Jaminan apa, Batin? Enggak. Ada enggak tamatan sekolah umum yang nganggur? S1 umum, wonten apa, Batin, sing nganggur? Bok pada baik, ya, sama saja. Sekarang yang kita cari, kalau yang dicari adalah akhirat, dunia akan ikut. Sebaliknya, kalau yang dicari dunia, dunianya belum tentu ikut, akhiratnya wis genah orang melu. Ya. Jadi kalau yang dicari oleh seorang hamba adalah akhirat, dunia akan ikut. Kalau yang dicari dunianya, tok dunianya belum tentu ikut, akhiratnya wis genah orang melu. Ya. Apa yang kita cari? Makanya Nabi SAW mengatakan, man kanati dunia hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan selalu menghantui kehidupannya. Ya. Dan seterusnya, ada beberapa hukuman yang diancam oleh Nabi SAW. Sebaliknya, waman kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka dunia akan datang tergopoh-gopoh untuk menemui orang tersebut. Alias dunia itu akan datang kepada dia. Sekali lagi, ketika saya mengatakan seperti ini, bukan berarti kita itu nggak perlu belajar ilmu umum, bukan ya. Nah, tolong nanti jangan dipahami, itu keluar-keluar usah, nggak boleh belajar ilmu umum. Loh, gimana? Kalau kita nggak belajar matematika, kita mau beli sesuatu, nggak tahu nanti dibohongi, gimana? Nah, kalau kita nggak belajar ilmu bahasa Indonesia, kita mau komunikasi nggak pakai bahasa Indonesia, gimana? Ya. Jadi ada ilmu-ilmu primer yang perlu kita pelajari. Ada ilmu-ilmu yang belum dibutuhkan oleh anak. Maaf nih ya, maaf, di negeri kita ini kadang-kadang ada pelajaran pelajaran umum yang terlalu berlebihan materinya. Gak tahu, dulu ketika saya masih sekolah, saya lupa di SD atau di SMP itu sudah diajari sinus karo kosinus terus apalagi tangen ya. Coba sekarang saya tanya, sekarang buat apa coba ilmu itu? Apakah ibu-ibu yang dagang di pasar, saya tanya ibu-ibu yang dagang di pasar, biasanya kan yang butuh matematika itu para pedagang, nggih. Coba saya tanya bu, ibu-ibu yang dagang di pasar butuh nggak sinus kosinus bu? Orang butuh, anak kalkulator sudah di. Ya. Coba bayangkan anak SMP atau anak SD suruh belajar sinus kosinus. Dalam keadaan alif ba ta sa orang ngerti. Buat apa? Matematika penting, akan tetapi yang dasar-dasar terlebih dahulu. Yang dasar terlebih dahulu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ilmu agama yang dasar-dasar juga kita ajarkan kepada anak kita. Ilmu-ilmu umum yang dasar-dasar yang membutuhkan, yang primer yang sangat dibutuhkan oleh anak untuk kehidupannya, kita ajarkan. Ya. Kalau bisa ilmu-ilmu yang umum yang diajarkan kepada anak kita itu bukan hanya ilmu-ilmu yang sifatnya sekunder. Ya. Kalau bisa bukan hanya sekedar ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis. Coba kalau bisa para guru itu mengajarkan sesuatu yang sifatnya aplikatif, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai diajak berdagang oleh pamannya ketika usia sekitar belasan tahun. Berarti anak SD sekarang. Anak SD sudah kalau bahasa ukuran kita, anak SD sudah diajari berdagang. Coba sekarang anak-anak kita SD. Bisane kur pak jaluk duite. Nah. Itulah yang saya katakan ilmu umum yang sifatnya aplikatif bisa langsung dipraktekkan. Makanya saya senang itu ada sebagian sekolah, ya, ada sebagian sekolah terutama sekolah-sekolah Islam itu yang punya satu hari namanya business day. Kenapa business day ini, Bung, nggih? Hari untuk jualan. Nah, hari untuk jualan, jadi anak-anak itu dibimbing untuk bikin makanan, terus disuruh keliling, keliling jualan. Wah, itu kalau menurut saya sip itu seperti itu. Ya. Anak-anak dibikin punya mental. Jangan malu, ada sebagian orang tua, wah anakku dodolan isin teman, subhanallah. Isin gue nak nyolong, nyolong rambutan itu, isin. Orang jualan halal, ya, jualan itu halal. Selama yang dijual halal, kecuali kalau jualan rambutan tetangga nih, itu lain masalah. Rambutan tetangga dijual tanpa izin lain masalah. Itu barang bikin sendiri, makanan bikin sendiri, dijual sendiri, ya, ditawarkan sendiri. Itu bagus sekali. Ilmu umum yang sifatnya aplikasi atau aplikatif yang bisa langsung dipraktikkan. Intinya bahwa ilmu umum itu diperlukan. Ilmu agama juga diperlukan, akan tetapi lebih penting ilmu agama, ilmu umum perlu dipelajari sekedarnya untuk supaya bisa hidup di mana? Di dunia dengan baik, sehingga bisa memenuhi kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat kepada orang lain. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan kepada TV Roja Jakarta. Tafadhol. Pertanyaan pertama. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Ana punya umur 10 tahun. Susah diajak sholat. Padahal kami bagi dan memakai beberapa cara untuk membujuknya agar dia mau sholat. Mohon solusinya dari Ustaz, dari Abdullah di Subang sepertinya. Silakan. Suaranya agak kurang jelas, tapi mungkin bisa saya tangkap bagaimana cara membiasakan anak sholat. Mungkin seperti itu ya. Karena anak ini sulit untuk diajak sholat sudah berbagai cara. begini wahai para orang tua, bahwa mengajarkan sesuatu seperti ibadah namanya sholat itu bukanlah dengan cara yang instan, akan tetapi membutuhkan proses, terutama ketika anak sudah mulai melihat, membuka matanya, sudah mulai melihat apa yang ada sekelilingnya. Sejak itu pula lah orang tua berusaha untuk memperlihatkan kepada anak tentang ibadah yang bernama sholat. Jadi ketika anak sudah mulai bisa melihat, dia akan melihat di sampingnya ada orang tuanya yang sedang sholat, ibunya sedang sholat, bapaknya sedang sholat di rumah. Ketika anak sudah mulai agak besar dikit, sudah kira-kira bisa dibawa ke masjid, kita tularkan, kita ajarkan, kita kenalkan dengan yang namanya sholat berjamaah. Ya, sehingga anak bisa melihat, selama anak itu bisa diatur di masjid, tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian ketika anak sudah mulai usia berapa tahun, nanti kita akan ajarkan gerakan-gerakan. Intinya, kalau dari kecil, ya, kalau dari kecil kita sudah membiasakan anak untuk melihat sholat, praktek sholat, ya, maka sampai besarnya tidak akan sulit dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat. Kenapa? Karena dia sudah familiar, sudah tidak merasa asing lagi dengan sholat. Dari kecil sudah kita biasakan, ya, walaupun belum wajib, ya, anak usia 5 tahun belum sholat nggak boleh dipukul, ya. Kita hanya sekedar motivasi saja. Ini yang pertama, membiasakan. Yang kedua, adalah dengan memberikan nasihat kepada anak. Dengan memberikan nasihat kepada anak tentang keutamaan sholat. Bahwa orang yang sholat, dia itu akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dimudahkan jalannya ke surga. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Cara mensyukuri nikmat tersebut antara dengan menjalankan sholat. Ini semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan perasaan anak, ya, perasaan anak tentang kebutuhan terhadap sholat. Ini yang kedua, memotivasi. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah mendoakan. Nah, makanya di antara doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang menegakkan sholat. Ya. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para penanya, ya, kepada saudara penanya atau saudari penanya, untuk banyak-banyak membaca doa ini. Ya. Ketika anak sulit sholat, sulit diajak sholat, maka perbanyaklah membaca doa ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, perbanyaklah baca doa ini, karena semaksimal apapun usaha yang kita lakukan, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Maka mintalah sama Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan untuk membuka hati putra dan putri kita. Allahumma amin. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Nah, saat pertanyaan berikutnya kami bacakan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya memiliki anak perempuan yang kami angkat semenjak dia bayi. Dan sekarang sudah balik Ustaz. Kapan sebaiknya diberitahukan dan bagaimana cara menyampaikan kepadanya kalau kami bukan orang tuanya kandung? Ingat dia saat ini masih suka memeluk bapaknya atau ayahnya yang saat ini adalah ayah angkat. Yang jelas ini bukan mahramnya. Sekarang anak saya ini berusia 12 tahun. Bagaimana cara menyampaikannya? Mohon solusinya. Silakan, Ustaz. Pertama, anak angkat, ya. Anak angkat yang tadi disebutkan, apakah sudah sempat untuk disusui oleh ibunya atau belum, ya? Kalau ibunya maaf, mungkin maaf ya, mandul ya karena tidak bisa punya anak, maka tentunya air susunya tidak keluar. Apakah sudah disusui oleh saudari ibu tersebut, ya, sehingga akan menjadi mahramnya atau tidak? Seandainya sudah pernah disusui oleh ibunya atau oleh saudarinya, maka akan menjadi mahram dan tidak ada masalah diberitahukan kepada dia bahwa sebenarnya Anda itu bukan anak kandung, engkau adalah anak angkat. Akan tetapi tetap ada hubungan mahram karena adanya persusuan tadi. Tapi kalau ternyata tidak disusui, karena memang tidak ada atau tidak bisa dan seterusnya, maka tetap harus disampaikan kepada anak itu bahwa anak itu, bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Bagaimana cara memberitahukannya? Secara pelan-pelan. Ya, mungkin suatu saat kalau memang orang tuanya masih ada, diajak. Nah, diajak untuk pergi ke rumah orang tuanya yang asli. Ya. Kemudian enggak harus memberitahukan saat itu. Begitu datang langsung dikasih tahu, enggak mesti seperti itu. Misalnya berapa kali kunjungan, 3 kali, 4 kali. Kemudian setelah itu pelan-pelan dikasih tahu bahwasanya yang tadi kita kunjungi, nak, itu sebenarnya adalah bapak kamu yang asli, orang tua kandung kamu. Oh, kenapa kok saya dititipkan sama bapak, sama ibu? Jelaskan yang baik, mungkin karena kekurangan biaya, mungkin karena kami enggak punya anak, dan seterusnya. Jadi harus ada suatu saat, bahkan kalau anak itu sudah besar, apalagi anak itu sudah besar, dan kalau tidak disusui berarti bukan mahramnya. Maka tidak sebebas seperti itu. Maka dari situlah perlu adanya kerjasama dari dua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Lihat saja kira-kira dia lebih dekat kepada siapa, kepada bapak angkatnya atau kepada ibu angkatnya. Kalau misalnya lebih dekat kepada bapak angkatnya, maka bapak angkatnya yang menjelaskan, ya, dengan baik, dengan cara yang baik, mencari waktu yang pas, ketika hatinya sedang bolong, mungkin bisa diajak makan di luar mungkin, atau sambil bepergian, ya, sambil piknik mungkin di tengah jalan atau di tempat wisata yang dia sedang enjoy, sampaikan. Atau kalau misalnya lebih dekat kepada ibunya, sampaikan, ibunya yang menyampaikan kepada anak itu. Intinya anak itu harus tahu bahwa dia itu bukanlah anak kandungnya, karena nanti urusannya panjang, ya, masalah warisan, masalah kemahroman, masalah wali, ya, karena anak perempuan berarti kan walinya kan bukan dia, dia kan bukan bapak aslinya, ya. Jadi urusannya panjang. Nah, urusannya panjang, maka perlu pelan-pelan untuk disampaikan. Andai kan anak itu shock, ya wajarlah, yang namanya orang kaget ya wajar. Maka perlu bagaimana menghibur anak itu supaya dia tidak kemudian putus asa. Intinya ya pelan-pelan menyampaikan sambil didoakan semoga hatinya terbuka. Silakan. Nam saja sekali khairan, berikutnya kami berikan kesempatan untuk Radio Blast FM Salatiga. Tafadhol. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk membacakan beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Bas. Pertanyaan yang pertama kami akan bacakan dari Ibu Siti yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, pendidikan apakah yang paling utama ditanamkan pada anak balita yang berusia 11 bulan, apakah mengajar mengucapkan kalimat thayyibah atau yang lainnya, walaupun anak kita ini belum bisa ngomong secara jelas. Tafadhal Ustaz. Tentunya kalau anak masih balita 11 bulan, yang perlu kita kenalkan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenalkan Allah, bahwa kita ini punya pencipta namanya Allah. Ya, walaupun dia belum paham siapa itu Allah, yang penting dia tidak asing terlebih dahulu di telinganya dengan kata apa? Allah. Ya. Dan itu enggak mesti harus Allah saja, bisa dengan kita bismillah. Ya. Kemudian ketika anak mendengarkan takbir, ada suara azan, Allahu Akbar. Ya. Kemudian kita mengenalkan ketika melakukan apa, kita membaca subhanallah, ya, atau mendapatkan nikmat kita baca alhamdulillah. Lillah. Intinya, ya, intinya untuk anak usia seperti itu adalah kita kenalkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita kenalkan dia dengan Allah walaupun enggak terlalu dalam, mungkin sudah, kalau kita ingin anak itu bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, maka kita kenalkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, walaupun tidak harus dia mengucapkan, minimal kita kasih di rumah, di kamar itu huruf-huruf hijaiyah yang gede-gede sehingga dia tidak asing dengan huruf itu. Ketika dia sudah agak besar dikit, ketika dia, saat diajari tentang huruf hijaiyah itu, dia sudah lebih lancar karena tidak asing dengan huruf-huruf itu. Intinya yang pertama kali diprioritaskan adalah mengenalkan Allah kepada anak dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak kita. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita ke penanya berikutnya dari Pak Bagus yang ada di Magelang. Ustaz, mohon nasihatnya terkait keutamaan ilmu-ilmu yang tadi sempat disampaikan oleh Ustaz. Apakah hal itu, ilmu-ilmu umum dan dunia, itu juga penting dan dengannya orang dapat memperoleh harta dan in untuk bersedekah? Ustaz, tawadhu Ustaz. Saya tidak mengatakan ilmu dunia itu enggak penting. Dari tadi saya sampaikan ilmu dunia itu penting. Akan tetapi tetap penting ilmu agama. Ya, tetap penting ilmu agama. Jadi orang, saya katakan ilmu dunia penting kenapa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencari harta supaya hartanya bisa digunakan untuk infak. Kalau orang cuma punya ilmu dunia, mencari duit, tapi enggak punya ilmu agama, mau infak enggak? Enggak mau infak. Jadi yang memotivasi dia supaya mau infak adalah ilmu agama. Makanya saya katakan ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia. Ya. Bukan berarti ilmu dunia itu tidak penting. Penting, akan tetapi pentingnya di bawah ilmu agama. Ya. Jadi ilmu dunia penting, ilmu agama lebih penting. Dan bersinergi antara ilmu itu akan menghasilkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masih ada dari radio lain? Baik Ustaz, kami berikan kesempatan untuk Radio Muslim Yogyakarta. Tafadhol. Nah Ustaz, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Radio Muslim. Ada pun pertanyaan dari kami Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah tepat apabila secara terus-menerus mengiming-imingi anak dengan hadiah agar dia kemudian menjadi giat belajar? Anak takutnya kalau misalkan nanti terbiasa, maka anak tersebut tidak mau belajar kecuali dengan hadiah. Sedangkan kondisi saat ini yaitu dia termasuk anak yang susah untuk disuruh belajar kecuali dengan diiming-imingi hadiah. Mohon nasihatnya Ustaz dari Bapak Abu Umar di Yogyakarta. Silakan. Bagaimana membiasakan anak supaya belajarnya karena Allah, bukan karena iming-iming? Nah, kadang-kadang kita, nak belajar, masuk kelas, nanti dikasih sangu, besoknya sangu lagi, nanti kalau gak dikasih sangu, gak mau berangkat. Itu bagaimana caranya? Tentunya yang namanya hadiah itu penting. Cuman jangan sampai hadiah itu dijadikan sebagai motivasi utama. Maka dari sini orang tua ketika memberikan hadiah kepada anak, dia harus sambil mengingatkan anak itu, nak, kamu belajar itu bukan untuk mencari ini. Kamu belajar itu tujuannya untuk mencari ilmu Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil ngasih itu, ya, sambil ngasih itu, kita sambil mengingatkan. Kalau sebagian orang tua, maaf, tidak seperti itu. Pokoknya kamu belajar kasih ini, kamu belajar kasih ini, enggak. Jarang diberi nasihat bahwa kamu ini sekedar penyemangat saja. Sehingga nanti lama-lama ketika anak selalu diiming-iming seperti itu, akan sampai suatu saat anak itu akan meminta sesuatu yang besar. Kalau tamat SD minta sepeda, tamat SMP minta motor, tamat SMA minta mobil, tamat perguruan tinggi minta pesawat. Nah, kalau misalnya anak tidak dari dini diajarkan bahwa ilmu ini adalah merupakan kebutuhan primer, ilmu ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang harus dia perlukan tanpa harus mendapatkan iming-iming hadiah, maka akan sampai besar anak akan ketergantungan kepada hadiah. Mungkin mohon maaf, hanya ini yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.